sambut pagi dengan segelas kopi beraroma kupu-kupu. Untukkan rasa kaku bercampur pilu. Senyum pun bertabaran di mana-mana. Itu petanda begitu ramahnya lingkungan di sekitar. Sambil berharap hari ini cahaya akan menghampiriku. Kopi hitam kupu-kupu, kopi hitam ku semangatku, kopi hitam ku itu selalu. Kopi hitam cahaya akan menghampiriku. Kopi hitam kupu-kupu, kopi hitam ku semangatku, kopi hitam ku itu selalu. Kopi hitam kupu-kupu, kopi langkahku semakin ringan untuk berjalan, selalu berpikir untuk maju ke depan. Tak lelah meski tersesatkan, semakin kencang karena ada dorongan. Kopi hitam ku kupu-kupu, kopi hitam ku semangatku, kopi hitam ku itu selalu. Semangatku kopi hitam.